بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. Kita masuk syarah Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terhadap hadis yang ke-5 dan ke-6 dari hadis tentang mawaqitus shalah. Ini hadis Ali ibn Abi Thalib dan hadis Abdullah ibn Mas'ud. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu fi hadithi Ali, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yawm al-khandaq mala Allahu kuburahum ila akhirih. Pada hadith Ali, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah bersabda pada yawm al-khandaq, pada peperangan Khandaq, atau dinamakan juga perang Ahzab. Ya, dinamakan perang Khandaq dikarenakan pada peperangan tersebut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama para sahabat atas usulan dari sahabat siapa, Khalid? Salman Al-Farisi, ya, untuk membuat Khandaq parit, ya, sebagai benteng pertahanan. Ya, biasanya keumuman membuat benteng ini dengan tempat yang tinggi. Ini dibuat dalam bentuk khandaq, di mana Salman radhiyallahu taala anhu menyampaikan usul ini sebagai suatu taktik pertempuran yang dikenal di bangsanya, bangsa Persia, ketika menghadapi musuh dalam jumlah besar. Kemudian dinamakan perang Ahzab, ya. Dinamakan perang Ahzab dikarenakan yakni musuh yang hendak menyerbu Madinah, mereka terdiri dari berbagai kelompok, dari musyrikin Quraisy, kemudian dari suku Qatafan, demikian juga dari Yahudi Bani Quraidah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau memiliki risalah khusus tentang permasalahan yang terkait dengan ibrah, pelajaran yang bisa diambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam kitabnya, ya, dalam surat Al-Ahzab. Jadi kashful niqab, ya, an ma'alim surat Al-Ahzab. Kashful niqab an ma'alim surat Al-Ahzab, di mana beliau rahimahullah Syekhul Islam menyebutkan beberapa kejadian yang mirip dari keadaan kaum muslimin di masa beliau ketika datangnya gempuran terhadap wilayah Islam, secara khusus Baghdad dan sekitarnya, dari pasukan Tatar, pasukan Mongol. Baik. Ya. Di mana sebagian kaum muslimin mereka mencoba untuk mencari jalan selamat, ya, mencari jalan selamat menurut perkiraan atau dugaan mereka dengan cara mengungsi, ya, bukan menghadapi musuh, tetapi dengan cara apa? Mengungsi ke wilayah Mesir dan wilayah-wilayah yang lainnya yang dipandang, ya, aman. Dan berbagai alasan yang lainnya yang intinya mereka enggan untuk menghadapi musuh. Ya, sebagaimana ya, terjadi di masa perang Ahzab, sebagian orang-orang yang menampakkan keislaman, menampakkan keislaman, kemudian mencoba untuk mencari uzur-uzur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan inna buyutana aurah, ya, sungguhnya ya Rasulullah, rumah-rumah kami itu terbuka, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang melindungi keluarga kami. Maksudnya minta izin agar mereka bisa untuk tinggal bersama keluarga mereka, tidak ikut berperang. Kemudian Syekhul Islam menceritakan apa yang terjadi pada peperangan menghadapi Tatar tersebut. Justru ya, kenyataan yang ada bahwa korban dari kalangan kaum muslimin, ya, ada yang meninggal dan yang semisalnya, itu adalah orang-orang yang berusaha untuk mengungsi, ya, orang-orang yang berusaha untuk mengungsi, mereka ya terputus, ya, di perjalanan, ya, kehabisan bekal. Sementara mereka yang bersama dengan pasukan pemerintah menghadapi musuh, justru Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dengan diturunkannya hujan, yang hujan salju yang membuat pasukan Tatar yang demikian banyak, yang digambarkan oleh kaum muslimin saking banyaknya jumlah mereka, sampai yakni bukit itu terpenuhi, ya. Digambarkan oleh Syekhul Islam ketika itu dengan dinginnya kondisi diturunkannya salju oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tidak mampu untuk bergerak, sehingga dengan mudah kaum muslimin, ya, membersihkan negeri Islam dari mereka. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita ini pelajaran yang sangat berharga, bahwa musuh yang datang itu bukan untuk ditinggal mencari, ya, jalan keselamatan, ya, tetapi harus dihadapi dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali digambarkan oleh Syekhul Islam, ya, pada risalah beliau Kashfun Niqab An-Ma'alim Suratil Ahzab, yakni sekian banyak kemiripan yang terjadi pada kondisi kaum muslimin, ya, pada saat tersebut dengan apa yang terjadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadinya perang Ahzab. Ya, di antaranya munculnya orang-orang yang berupaya untuk lari dari peperangan dengan menyatakan bahwa rumah-rumah kami tidak ada penjaganya. Dan sesungguhnya hakikat dari keinginan mereka enggan untuk berhadapan dengan lawan. Dan semua ini sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa keimanan itu sesuatu yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian di dalam berdakwah kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musuh-musuh dakwah. Ya, baik yang dalam keadaan kostumnya kostum musuh, ya, ataupun yang sepintas lalu, ya, bajunya sama seperti kita. Ya, semua itu bukan ya, untuk ditinggal, ya, tetapi untuk dihadapi. Dan tentu semuanya harus dihadapi dengan ilmu. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah fihi nassun sharihun anna as-salata al-wusta hiya salatul 'ashr kama huwa qaulul jumhur. Di sini dalam hadis ini ada nas yang sharih, yang jelas, tegas, di mana yang dimaksud dengan salat wusta yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta, yang jagalah salat-salat dan salat wusta, menunjukkan keutamaan dari salat wusta ketika disebut tersendiri. Hiya salatul 'ashr, yang dimaksud salat wusta adalah salat asar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan syaghaluna 'anil salatil wusta salatil 'ashr. Ya, pada hadis Ali. Demikian juga pada hadis yang dimaksud di sini. Syaghaluna 'anil salatil wusta salatil 'ashr. Kama huwa qaulul jumhur, sebagaimana ini pendapat jumhur. Ya, pendapat yang menyatakan bahwa salat wusta adalah salat asar, ini pendapat jumhur. Kemarin sudah disebutkan ada berapa pendapat dalam permasalahan ini, berapa? Sampai berapa pendapat? Ya, belasan sampai 17 pendapat dalam permasalahan tafsir salat wusta. Kemudian walaysa ma'nahu, dan bukanlah makna dari salat wusta annaha mutawassitatun bainas salawat, bahwa makna dari salat wusta adalah mutawassitah, ini yang pertengahannya bainas salawat, dari salat-salat yang ada. Ya, karena sebagian dari ulama menafsirkan bahwa makna wusta, ya, kalau mudzakarnya wasatun, ya, manasnya wusta, itu ya artinya pertengahan. Ya, sehingga ada sebagian dari mereka yang menafsirkan maghrib, karena salat yang wajib, ya, itu bilangan rakaatnya ada yang 2, ini subuh. Kemudian 3, maghrib. Kemudian 4, isya, zuhur, dan asar. Sehingga yang pertengahan adalah yang 3, yakni maghrib. Sehingga sebagian menafsirkan bahwa salat wusta adalah salat maghrib. Tapi tentunya dengan datangnya tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, mencukupkan bagi kita dari tafsir-tafsir siapapun di kalangan manusia. Karena beliau adalah utusan Allah, makhluk yang paling mengerti tentang agama Islam ini. Kemudian bal ma'nal wusta al-fudla, bahkan makna wusta di sini adalah al-fudla, yakni yang paling utama, ya, bentuk mu'anath dari al-afdal, ya, al-afdal, ini mu'anathnya al-fudla. Jadi yang paling utamanya, yang paling baiknya. Sebagaimana juga kata para ulama ahlul lughah bahwa ini juga tidak lepas dari makna al-wusta, di mana wasatu syai ya huwa ahsanuha ya, atau ahsanuhu ya, wasatu syai huwa ahsanuhu, bahwa pertengahan sesuatu itu yang paling baiknya. Ya, sebagaimana Jannatul Firdaus ya, itu adalah yang paling tengah dan paling tinggi ya, paling baiknya dari jannat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hamba yang beriman. Ini makna fudla atau makna wusta, yakni al-fudla. Kemudian wa fihi anna man nasiya as-salata falyusalliha idza dzakaraha. Dan di hadis ini ada faedah anna man nasiya as-salah, barang siapa yang lupa suatu salat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia salat dari salat yang terlupa tersebut, idza dzakaraha, ketika dia tersadar, teringat dari salat yang dia telah terlupakan tersebut. Sebagaimana pada hadis yang muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Datang dari beberapa sahabat, di antaranya Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi menyatakan barang siapa yang tertidur, jadi dia tidak mampu menguasai dirinya sehingga tertidur, ya istilahnya ghalabathu aynah, dia terkalahkan oleh matanya. Tertidur dari sebuah salat, au nasiyaha, atau dia melupakannya, ayo terlupakan dari sebuah salat. Kata Nabi, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia menunaikan salat tersebut ketika teringat. Ya. La kaffarata laha, tidak ada kaffarah bagi salat yang dia tertidur darinya atau terlupa darinya tersebut, illa dzalik, kecuali itu saja. Yani menunaikannya kapan dia teringat atau terbangun dari tidurnya. Ini kafarah bagi salat yang terluput karena tidur ataupun karena lupa. Ya. Pada sebagian riwayat Nabi menyatakan laisa tafrid fin naum, innama tafridu fil yaqdhah. Tidaklah ya, sikap remehan itu pada orang yang tertidur. Jadi kalau seorang tertidur misalnya sampai terbangun sudah jam 9 ya, siang. Dia terluput dari sholat subuh. Ya. Pasang beker tidak terdengar, tidak ada juga orang yang membangunkannya. Ya. Betul-betul dia tidak sadar kecuali setelah jam 9. Maka dia tidak dikatakan sebagai seorang yang meremehkan sholat. Ya, innamat tafritu fil yaqdhah. Hanya sesungguhnya sikap meremehkan itu pada seorang yang dalam keadaan yaqdhah, tersadar. Ya. Tersadar sudah ya, mendengar azan subuh, saya malas ya. Sehingga hampir terbit matahari atau bahkan sudah muncul matahari baru dia melaksanakan sholat subuh. Sudah keluar waktunya. Tafrit. Ya. Adapun orang yang tertidur, ya, seandainya dia terluput dari satu sholat atau dua atau bahkan tiga betul-betul tertidur, maka dia tidak dikatakan telah meremehkan perkara sholat. Lafaz sholat pada hadis man nasiya an sholatin aw man nama an sholatin aw nasiyaha, ya, sholat di sini umum mencakup di dalamnya sholat yang wajib ataupun yang sunnah, ya, sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad Ibn Muslim dalam fatwa beliau terkait dengan penjelasan hadis ini. Kemudian kondisi lupa ini, ya, bisa terjadi saat seseorang mukim atau hadir, ya, yakni dia tidak melakukan safar ataupun pada kondisi dia sedang safar. Bagaimana kaifiyah, yakni mengqadha salat yang terlupa? Yang kejadian lupanya, ya, kejadian terlupanya ini pada saat dia mukim. Ya. Kemudian teringatnya pada saat safar. Ya, teringatnya pada saat safar. Atau sebaliknya, dia terlupa pada kondisi dia safar, teringatnya pada saat mukim, sudah mukim. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau memberikan penjelasan bahwa kaifiyah mengqadanya sesuai dengan kondisi yang dia terlupa ketika itu. Ya, kondisi yang dia terlupa ketika itu, sehingga ketika dia dalam kondisi safar baru teringat, ya, salat yang dia terlupa darinya pada kondisi mukim. Maka kalau dia tertinggal atau terlupa dari salat asar, itu naikkan berapa rakaat? Dua apa empat? Empat. Ya. Jadi sesuai dengan kondisi pada saat dia lupa, bukan pada saat dia ingat. Adapun penunaiannya kapan dia ingat, ya, seperti itu. Ya, meskipun misalnya dia melaksanakan sholat asar teringatnya setelah sholat subuh, maka di saat itu, ya, dia melakukan sholat yang terlupa itu. Demikian juga, ya, ketika dia musafir terlupa dari salah satu sholat, dia ingatnya ketika sudah mukim, maka wajiban baginya untuk sholat yang dia ingat tersebut ketika itu sesuai dengan kondisi yang dia terlupa. Ya, karena dia musafir ketika itu, maka ketika melakukan sholat yang rubaiyah dengan dikosor. Dipahami insyaallah ini, ya. Adapun terkait dengan seorang yang meninggalkannya, kalau tadi tertidur atau karena lupa, seseorang yang meninggalkannya dengan sengaja. Baik. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk menunaikan sholat yang dia tinggalkan dengan sengaja, atau istilahnya mengqadha. Ya, tidak ada. Yang wajib baginya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ini seseorang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Dia tidak mengqadha salat yang dia tinggalkan tersebut, tetapi bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Sepintas mungkin bagi sebagian orang enak yang dengan sengaja, ya. Tidak. Karena kalau tidak terpenuhi syarat-syarat taubat, ya, tidak akan diterima taubatnya. Ya, seperti dia tidak ada penyesalan, atau bahkan dia punya suatu saat saya tinggalkan lagi misalnya, tidak diterima taubatnya. Ini terkait dengan seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi wajib baginya untuk bertaubat. Sebagian dari ikhwah bercerita tentang yakni sebagian kaum muslimin, ya, orang pondokan begitu. Jadi demi untuk kepentingan berburu atau berburu, ya, berangkat sebelum sholat subuh. Jadi azan dia persiapan untuk safar. Sebetulnya bukan jarak safar itu. Baik. Ya. Jadi orang lain sholat subuh berangkat ini rombongan berburu. Ya. Pulang dari berburu sudah, ya, lepas sholat maghrib masuk sholat waktu sholat isya. Dalam keadaan selama menempuh perburuan tersebut tidak ada sholat. Ya, jadi begitu sampai kembali di tempatnya baru sholat mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya dirangkap. Ya. Baik. Dan itu terjadi pada sebagian kaum muslimin pemahaman bolehnya, ya, menjamak sholat sehari semalam seperti ini. Tapi perkara yang, ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semisal tadi, ya, mereka orang-orang tersebut meninggalkan sholat-sholat tadi dengan sengaja atau lupa. Sengaja, ya, sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka kecuali bertaubat, karena mereka melakukan sholat, ya, kecuali sholat isyanya, ya, itu di luar dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan seorang yang melakukannya di luar waktu, ya, dari yang telah ditetapkan dalam keadaan sengaja, maka tidak diterima sholatnya. Adapun waktu bagi mereka, yakni yang terlupa atau tertidur dari sholatnya adalah waktu ketika teringat. Ya, waktu ketika teringat itulah waktu bagi mereka untuk menunaikan sholat. Sebagaimana waktu bagi orang yang hendak menjamak, ya, di antara dua sholat, ya, entah itu jamak takdim ataupun takhir. Ya, maka waktu bagi mereka yang menjamak adalah waktu dari dua sholat itu, ya, misalnya duhur dengan asar. Ya. Demikian juga maghrib dengan isya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yahtamilu annahu nasiyaha. Ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ketika itu lupa dengan salat asar tersebut karena gentingnya, ya, kondisi suasana, ya, di mana orang-orang musyrikin terus berusaha untuk bisa memanfaatkan kesempatan melewati parit sehingga bisa menyerang kaum muslimin. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terlupa dari salat asar. Au anna hadza qabla an tushra' as-salatul khauf. Atau ada ihtimal yang lain, kemungkinan yang lain bahwa hal ini terjadi ya sebelum disyariatkannya salat khauf. Di mana ini adalah yakni salat khauf, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin ya, sehingga mereka bisa salat sesuai dengan yakni kondisi mereka ketika menghadapi suasana yang genting atau menghadapi suasana yang makhuf, yang menakutkan atau mengkhawatirkan. Kemudian walakin adh-dhahira annahu ba'da masyuriyat, akan tapi yang tampak bahwa sungguhnya peristiwa ini yakni lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tertundanya pelaksanaan salat asar tersebut ya, kejadiannya setelah disyariatkan salat khauf. Walakin ya, li syiddatil amr, akan tapi dikarenakan yakni kondisi yang sangat genting ya, zahula anha, beliau sallallahu alaihi wasallam lupa dari salat asar tersebut ya, sebagaimana beliau yakni manusia seperti kita ya, beliau mengalami lupa ya, termasuk yang pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, beliau salat mengimami kaum muslimin di Madinah ya, bukan dalam keadaan safar ya, beliau salat ya, salat zuhur 2 rakaat ya. Hadisnya muttafaqun alaih. Ketika kejadian tersebut para sahabat kibar ya, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya ya, mereka ada perasaan yakni rikuh ya, untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian sebagian sahabat bahkan sudah keluar karena menyangka ya bahwa telah terjadi yakni turunnya wahyu yang memerintahkan mereka untuk salat zuhur 2 rakaat. Ya. Maka berdirilah seorang sahabat yang dijuluki Zul Yadain. Ya, Zul Yadain yang dijulukan karena postur sahabat tadi di mana tangannya lebih panjang dari keumuman ya, tangan-tangan kaum muslimin para sahabat. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, ya kusiratus shalah, kusiratus shalah, wahai Rasulullah, apakah salat ini salat zuhur dikosor? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Ya. Kemudian kata sahabat tadi, shallaita rak'atain. Engkau telah salat 2 rakaat. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang masih tersisa yang hadir. Ya. Yani klarifikasi, tabayyun, apakah benar ucapan sahabat ini? Kemudian dibenarkan oleh sahabat yang lain, ya. Maka beliau kembali ke tempat sholatnya, kemudian bertakbir, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, setelah salam beliau sujud sahwi, ya, 2 kali sujud, kemudian setelah itu salam kembali. Ini yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lupanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terkandung padanya hikmah termasuk dalam hal yang terkait dengan ibadah-ibadah kita. Ya, seandainya tidak terjadi lupa pada diri Nabi ya pada kejadian semisal ini, ya, tentu mereka yang terlupa dalam salatnya bingung bagaimana caranya untuk ya menutupi yang luput dari salatnya tadi. Kemudian kita lanjut. Wa fihi, dan pada hadis ini, annahu la ba'sa bi du'a'il mazlumi ala man zalamahu idza lam yata'adda. Di sini ada faedah bahwa tidak mengapa seorang yang terzalimi mendoakan kejelekan, doa ada, ini doa kejelekan, ya, terhadap orang yang menzaliminya. Terhadap orang yang menzaliminya, idza lam yata'adda, ya, jika doanya itu tidak melampaui batas, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau berdoa, mala Allahu, pada riwayat Ibnu Mas'ud, mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka, ya, yakni orang-orang musyrikin, dengan api. Dan ini baik, sebagai bantahan sudah kita pelajari bersama pada kitab Bayan, ya, maafi nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili min al-Khalal, ya, di mana dia menyatakan bahwa termasuk di antara prinsip, ya, yang harus dimiliki seorang dai, dia harus memiliki, ya, niat yang baik, ya, terhadap orang yang didakwahi. Ya. Maka di sini kita lihat, ya, Sayyidul Anbiya, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, terbaiknya para nabi, beliau mendoakan doa kejelekan terhadap orang-orang yang telah menzaliminya, dan tidak datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, ya, para nabi yang sebelumnya, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam kitabnya, bagaimana Nuh alaihi salam beliau berdoa, Rabbi la tadar, ya, 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan tidak datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau alaihi salatu wassalam dengan doanya tersebut, menunjukkan bahwa hal yang demikian dibolehkan. Ini bagi orang-orang yang terzalimi untuk mendoakan orang yang mendoliminya doa kejelekan, ya, idza lam yata'adda. Bahkan termasuk doa orang yang mazlum, di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala pastikan untuk diijabahi. Ya. Pada hadis Ibnu Abbas dan peristiwa diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di antara wejangan Rasul kepada beliau, ya, wattaqi da'watul mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah engkau dari doa orang yang dizalimi, karena sungguhnya tidak ada antara doanya tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Kemudian wa fi ma'nahu hadis Ibnu Mas'ud, dan pada makna hadis Ali ini adalah hadis Ibnu Mas'ud. Sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bagaimana cara menjama yang ada pada hadis Ali, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ali melakukan salat asar setelah masuk, yakni waktu maghrib, dan pada hadis Ibnu Mas'ud yang diberitakan oleh beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertahan dari melaksanakan salat asar sampai matahari memerah atau menguning. Baik, sudah disampaikan bagaimana cara mengompromikan di antara dua hadis ini. ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, di antaranya dengan cara menjamak yang pertama bahwa kejadian perang Ahzab ini bukan terjadinya peristiwanya cuma satu kali atau satu hari, tetapi terjadi beberapa hari, sehingga mungkin saja pada hari yang salah satu di antara hari-hari tersebut Rasulullah melakukannya, yakni ba'dal maghrib atau yang sebelumnya, ya, yakni sebelum masuk waktu maghrib, tetapi matahari sudah menguning atau memerah. Dan sisi penjamaan yang kedua, yang ini lebih beliau pilih, bahwa akhir dari yakni berkecamuknya peperangan atau meredaknya kondisi yang sangat genting tersebut, yakni ketika menjelang matahari terbenam. Dikarenakan keumuman perang di masa itu terjadinya hanya di siang hari ketika terang. Ya, sehingga setelah itu beliau dan para sahabatnya melakukan persiapan untuk sholat dan baru bisa menegakkan sholat asar setelah masuk waktu maghrib. Ada hadis Jabir telah disebutkan, ya, bahwa beliau melaksanakan sholat asar kemudian sholat maghrib. Ya, jadi urutannya tetap sesuai dengan urutan datangnya waktu dari sholat tersebut. Kemudian wa ma'na hasha wa mala'a wahidun, dan makna hasha dan mala'a ini semakna, yakni memenuhi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa makna mala'a ini lebih abdad, ya, lebih tandas lagi, karena mengandung makna terkumpul dan padatnya. Tayyib, ini terkait dengan syarah hadis ke-5 atau ke-50 dan 51. Ada pertanyaan, bagaimana jika seorang yang pingsan karena ada penyakit, pingsan sebelum zuhur ketika sadar sebelum maghrib, gimana cara untuk melakukan sholat yang ditinggalkan tersebut? Tayyib, hilangnya kesadaran, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan terkait dengan kewajiban mengqadha. Jika hilangnya kesadaran itu di luar dari kemampuan manusia, artinya di luar dari kesengajaan, satu contoh pingsan, okay, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat-salat yang terluput. Sebagaimana ini, jadi dia sebelum zuhur, ya, pingsan, kemudian baru sadar setelah maghrib, maka salat zuhur, asar yang terluput tersebut tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Yang wajib baginya untuk menunaikan salat maghrib karena masih ada waktu untuk penunaiannya. Adapun hilangnya kesadaran karena unsur kesengajaan, misal seseorang menjalani operasi, ya, sebelum zuhur, ya, baru selesai operasinya, ya, ketika masuk waktu maghrib, maka di saat sudah tersadar hilangnya pengaruh bius tersebut, ya, kewajiban untuk dia mengqadha salat-salat yang terluput tadi, salat zuhur, asar, kemudian setelah itu baru melaksanakan salat maghrib. Ini kalau hilangnya kesadaran tersebut karena ada unsur kesengajaan tadi. Ini yang dijelaskan oleh beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terkait dengan hilangnya kesadaran. Jika itu di luar kemampuan manusia tanpa ada unsur kesengajaan, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Jika seseorang tertidur pada waktu asar sehingga belum sempat menunaikan sholat asar dan terbangun ketika maghrib, sedangkan sholat maghrib akan didirikan, apa yang dahulukan, tetap sholat asar walau akan tertinggal sholat jamaah maghribnya, atau sholat maghrib berjamaah dahulu baru mengerjakan sholat asar tetapi tertib pada waktu sholatnya? Yang didahulukan sholat asarnya, jika jamaah ini sudah tegak, dia bermakmum dengan sholat maghrib, ya, maka ketika imam salam, dia menutup kekurangannya. Karena salat asar berapa? 4, salat maghrib 3. Kemudian setelah itu baru salat ya yang berikutnya, urutannya salat maghrib. Ini yang terkait dengan seseorang yang tersadar tertinggal dari salat asar ketika sudah masuk waktu maghrib. Baik, wallahu taala alam, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.